الحمد لله، الحمد لله العلي العظيم العزيز الكريم الغفور الرحيم، وأشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله، أرسله الله عز وجل للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأهداهم إلى الحق طرقا. كان خلقه القرآن وشيمته الغفران، ينصح للإنسان ويفصح في الإحسان، ويعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه، وإذا أضيء حق الله لم يكن أحد لغضبه. من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول الحق ولو كان مرا، ولا يضمر لمسلم غشا ولا ضرا. من نظر إلى وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب، وكان صلى الله عليه وسلم ليس بغماز ولا عياب. إذا سر فكأن وجهه قطعة قمر، وإذا كلم الناس فكأنما يجنون من كلامه أحلى ثمر. وإذا تبسم تبسم عن مثل حب الغمام، وإذا تكلم فكأنما الدر يسقط من ذلك الكلام. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، تقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها. واعلموا أن من اتقى الله عاش قويا وسار في بلاد الله آمنا. معاشر المسلمين رحمكم الله، dari mimbar yang mulia ini kami berwasiat kepada jemaah Jumat, dengan penuh kesadaran marilah kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, serta berusaha semaksimal mungkin untuk mempelajari dan meneladani sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sebagai sumber ketakwaan, serta mempelajari dan meneladani kehidupan keluarga dan sahabat-sahabat beliau, mereka orang-orang yang telah lulus dari kehidupan ini dengan membawa predikat muttaqin. Dengan begitu, ma'asyiral muslimin, insyaallah kita akan menjadi orang yang selamat dan berbahagia di dunia wal akhirah. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah peristiwa Sulhul Hudaibiyah pada tahun ke-7 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai menerapkan cara yang baru dalam menyebarkan dakwah agama Islam. Beliau sallallahu alaihi wasallam mulai mengirimkan surat-surat kepada beberapa pemimpin dan raja-raja di dunia, yang mana surat-surat tersebut berisi ajakan dan seruan kepada mereka untuk memeluk agama Islam. Dan di antara surat-surat tersebut ada yang beliau tujukan kepada Heraklius, Kaisar Romawi, yang mana untuk tugas ini beliau percayakan kepada seorang sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Singkat cerita, ketika surat telah sampai ke tangan Kaisar Romawi, Dia pun memerintahkan untuk mencari adakah orang-orang dari Hijaz, dari Mekah khususnya, yang mengenal si pengirim surat ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kebetulan Abu Sufyan serta rombongan dagangnya yang saat itu belum masuk Islam dan masih menjadi musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dan rombongannya sedang berada di negeri Syam pada waktu itu. Lalu Abu Sufyan dan kelompoknya pun dipanggil oleh Kaisar untuk dimintai keterangan tentang hal ini. Kaisar pun lalu bertanya kepada mereka, siapa di antara kalian yang paling dekat nasabnya dengan orang yang mengaku sebagai nabi ini? Abu Sufyan pun menjawab, saya yang paling dekat hubungan nasabnya dengan dia. Lalu Kaisar berkata, majulah engkau dan biarkan yang lain berada di belakang. Aku akan bertanya kepadamu tentang Muhammad ini, dan aku harap engkau menjawabnya dengan jujur. Abu Sufyan berkata dalam hati, sungguh, seandainya aku tidak malu akan dicap sebagai pembohong oleh kawan-kawanku, niscaya aku akan berbohong di depan Kaisar. Aku akan memberikan citra yang buruk tentang Muhammad, namun itu semua tidak aku lakukan. Lalu Kaisar pun bertanya kepada Abu Sufyan tentang nasab Muhammad di kalangan mereka. Abu Sufyan pun menjawab, dia termasuk keturunan yang mulia. Kaisar bertanya lagi, apakah ada sebelumnya di antara kaum kalian yang mengaku sebagai nabi seperti ini? Aku, Abu Sufyan, menjawab, tidak. Apakah dia mempunyai garis silsilah keturunan seorang raja? Abu Sufyan menjawab, tidak. Apakah yang mempercayai dia dan jadi pengikutnya dari kalangan bangsawan ataukah rakyat jelata? Rakyat jelata, jawab Abu Sufyan. Apakah pengikutnya terus bertambah ataukah semakin berkurang? Terus bertambah, dijawabnya. Apakah di antara mereka ada yang murtad, keluar dari agamanya setelah dipeluknya? Abu Sufyan menjawab, tidak. Apakah kalian pernah menjumpainya berdusta sebelum pengakuannya sebagai nabi ini? Belum pernah, dijawab oleh Abu Sufyan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah beberapa pertanyaan yang panjang, maka sang Kaisar Romawi pun berkata kepada Abu Sufyan, aku tadi telah bertanya kepadamu tentang nasabnya. Engkau menjawab, dia keturunan orang-orang yang mulia. Dan memang demikianlah para rasul. Mereka dipilih Tuhan dari nasab yang mulia. Lalu aku bertanya, kata Kaisar, apakah dia mempunyai garis silsilah dari keturunan seorang raja? Engkau menjawab, tidak. Ketahuilah, jika dia mempunyai garis keturunan seorang raja, niscaya aku hanya akan menganggapnya sebagai seorang yang ingin merebut kembali tahta keluarganya. Aku juga bertanya kepadamu, apakah yang mempercayainya dan jadi pengikutnya dari kalangan bangsawan ataukah rakyat jelata? Engkau menjawab, rakyat jelata. Memang begitulah pengikut para rasul. Dan aku juga bertanya kepadamu, apakah pengikutnya terus bertambah ataukah semakin berkurang? Engkau menjawab, terus bertambah. Dan memang demikianlah iman yang hakiki. Ia akan terus bertambah dan bertambah sampai menjadi sempurna. Aku juga bertanya kepadamu, apakah ada di antara mereka yang murtad, keluar dari agama tersebut setelah dipeluknya? Engkau menjawab, tidak. Dan ketahuilah, begitulah adanya sifatnya iman. Jika kedamaian dan rasa manisnya telah merasuk ke dalam hati, maka akan sangat sulit untuk terpisah lagi. Hakadza sya'nul iman idza khalatat bashashatuhul qulub. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah keajaiban iman. Itulah rasa manisnya iman yang telah dirasakan oleh para pendahulu kita dari kalangan para sahabat, yang Allah abadikan pujian tentang keimanan mereka dalam Al-Quran. Bagaimana kekuatan iman telah tertancap kuat dalam hati mereka sehingga mereka tahan dalam menghadapi siksaan, kuat dan tabah dalam menghadapi ujian dan cobaan. Semuanya itu tidak membuat mereka berpaling dari kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Adalah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang yang sangat berbakti kepada ibunya. Beliau selalu berusaha untuk membuat senang hati ibunya. Dan ibunya mengetahui akan hal ini. Sang ibu menyadari bahwa anaknya ini, Sa'ad, akan rela untuk mengorbankan nyawanya demi jangan sampai ada sesuatu apapun yang menyakiti sang ibu. Lalu ketika mendengar kabar bahwa Sa'ad anaknya telah memeluk Islam dan menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datanglah si ibu ini seraya berkata, "Wahai Sa'ad, wahai anakku, aku tidak ridha kepadamu kecuali engkau keluar dari ajaran Muhammad ini." Maka Sa'ad pun menjawab, "Duhai ibuku, maafkan aku. Untuk hal ini aku tidak bisa menurutimu. Demi Allah, aku tidak akan ingkar terhadap Muhammad, sebab dia adalah utusan Allah yang sesungguhnya." Maka si ibu ingin mencoba menggoyahkan ketabahan sang anak, karena dia mengetahui bahwa anaknya ini sebelumnya sangat mencintai dan sangat berbakti kepadanya. Maka ibu pun menjawab. Maka dia berkata, "Wahai Sa'ad, ketahuilah, aku tidak akan masuk rumah. Aku tidak akan bernaung dari panas dan dingin. Aku juga tidak akan menyentuh makanan dan minuman sampai engkau keluar dari agama Muhammad." Namun Sa'ad tetap tegar. Tegar dalam keteguhannya, tegar dalam kesadaran dan keimanannya. Dan beliau berkata kepada ibunya, ya ummah, amma fi hadha, fa wallah, law kanat laki mi'atu nafsin ila nafsik, wa kharajat amami wahidatun tilwal ukhra, ma kafartu bi Muhammad." Wahai ibuku, dalam hal ini, jika engkau ingin memaksaku untuk keluar dari ajaran Muhammad, untuk melepas iman yang telah menyatu dalam hatiku, ketahuilah wahai ibuku, demi Allah, seandainya engkau mempunyai 100 nyawa cadangan dan semuanya tercabut satu persatu di depanku, niscaya aku akan tetap dalam keimananku. Aku tidak akan kufur, tidak akan keluar dari ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakadza sya'nul iman idza khalatat bashashatul qulub. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun jika kita melihat keadaan kita kaum muslimin sekarang ini, betapa banyak dari kita yang tidak menyadari tentang agungnya nikmat iman ini, kurang bisa mensyukuri nikmat iman ini. Berapa banyak yang tidak menghargai bahwa keimanan ini merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, sehingga banyak dari kita yang menyia-nyiakannya, membiarkannya layu dan mati dengan bertumpuknya kemaksiatan dan kemungkaran yang dilakukan, sehingga hatinya tidak tergerak dan bereaksi ketika terjadi kemaksiatan di depannya. Dia tidak mempunyai rasa ghirah terhadap agama Allah. Hatinya terkesan datar dan perasaannya biasa-biasa saja terhadap kemungkaran yang terjadi. Dia menganggap hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar, dan sikap ini ma'asyarul muslimin yang akan menyeretnya sedikit demi sedikit, dan untuk pada akhirnya tanpa terasa tahu-tahu dia sudah tenggelam, berkubang dalam jurang kemaksiatan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala jika menghendaki kebaikan bagi seseorang, maka Allah akan sadarkan hatinya. Allah akan terangi sanubarinya, lalu dia akan menjadi seorang hamba yang terjaga, benar-benar sadar dan akan mampu untuk merasakan dan bereaksi terhadap seruan-seruan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perasaannya akan bergetar ketika dia mendengar qala Allah taala. Perasaannya akan bergejolak ketika dia mendengar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatinya dipenuhi perasaan haibah, takut dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipenuhi perasaan cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan selalu ingin mendekat kepada Allah dan selalu berusaha untuk menampilkan yang terbaik menurut Allah dan Rasulullah dalam kehidupannya. Dia akan menjalani kehidupannya di dunia ini dalam keadaan betul-betul sadar dan terjaga di saat banyak orang di sekitarnya dalam keadaan tidur. Dia akan menjadi orang yang ingat dan berzikir di saat banyak orang di sekitarnya dalam keadaan lalai. Dan dia akan menjadi orang yang betul-betul hidup di saat kebanyakan orang yang walaupun kelihatannya mereka berjalan dan bernafas, namun Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan mereka adalah orang-orang yang mati, orang-orang yang mati secara hakiki, oleh sebab mereka tak acuh, acuh tak acuh, tidak mengindahkan ajakan dan seruan yang disampaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summad du'a'a idza wallaw mudbirin wa ma anta bihadil umyi an dhalalatihim in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fa hum muslimun. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membangunkan jiwa kita dari kelalaian, menghidupkan hati dan sanubari kita dengan zikir dan ibadah kepadanya. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana wal muslimin ila ahsanil ahwal birahmatika ya arhamar rahimin wajudika ya ajwadal ajwadin. In ahsanal kalam kalamullahil malikil allam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الحمد لله الملك المولى الأجل الذي ينور قلوب المقبلين عليه بأنوار الإنابة إليه والمحبة له عز وجل فتتجلى في حسن اتباعهم واقتفائهم لحبيبه الأكمل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يفوز المقبلون عليه بما لا يخطر على بال ويحوز المتوجهون إليه ما يفوق جميع الآمال في دار الدنيا وفي دار المآل. ويخيب من أعرض عن ذكره وتولى عن أمره وارتكب لجة مخالفته وزجره. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله ونبيه وحبيبه وخليله أشرق نوره فاستضاء به كل قلب سبقت له السعادة وسطعت أنوار دلالته فاستضاء بها كل موفق كتبت له الحسنى وزيادة. جعله الله المقدم على جميع أهل السيادة آدم ومن دونه تحت لوائه يوم القيامة فهو إمام جميع أهل الإمامة. اللهم صل وسلم على عبدك المصطفى الأمين سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين الأنصار والمهاجرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وفرج عنا وانصرنا والمسلمين. اللهم اجنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اصلحنا واصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم ولا تهلكنا واهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم ادفع وارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.